Kau tahu bahwa kau pilih bukan dia. Datang dan pergi,

aku yang begitu kuat. Kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang sekarang kau masih

kali demi cinta yang ada di hatiku meloloskanmu dari kata bisa. Terlalu kuat dan menutupi jiwa.